Dalam suatu kisah yang diriwayatkan, dan suatu hadis yang panjang, Imam Malik rahimahullah ta'ala sebut cerita ni dalam kitab Al-Muwatta, iaitu dalam bab wudu, dalam bab wudu, kitabul wudu, bahawasanya pada hari kiamat nanti datang berbilion-bilion manusia di hadapan Nabi masing-masing. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, boleh kenal dah umatmu akan datang? Kami mu kenal dah, pasal kami sahabat satu masa satu zaman denganmu. Dah kalau umat akan datang macam kita, tak dang lah dengan Rasulullah 1400 tahun tikah, boleh kenal ke muka kita umat Nabi? Maka tanya Nabi SAW pula kepada para sahabat, kalau mu ada 100 ekor kuda warna hitam, mu boleh kenal tak seekor kuda yang kepalanya putih duduk di antara 100 ekor kuda warna hitam? Mana kalau kuda kepala putih duduk bolok di dalam ratusan kuda yang berwarna hitam, mudah kenal pasal kepala putih, mudah nampak lah. Maka begitulah kata Rasulullah, umat aku, aku dapat kenal daripada bekas mengambil wuduk. Maknanya, kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki, dia akan ghurrah muhajjalin, akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Sehingga Nabi SAW yang tak kenal kita, tak dang dengan kita, boleh tunjuk, itu ummati umat aku tu. Muka tangan bercahaya bekas ambil wuduk. Nabi pun bila tengok ramainya umat Nabi kesan daripada mengambil wuduk ni, Nabi terlampau gembira. Nabi kata lagu mana? Halumma, halumma, halumma ni mana? Mari, mari kepada aku, mari kepada Nabimu. Panggilan dengan lembut lah, eh? Panggilan lembut. Kalau panggilan keras, arah panggil bil. Mari sini. Itu lain. Kalau halumma, mari, mari umat aku, mari deh, mari sini. Bahasa Arab ni banyak bahasa, di tukar-tukar. Kalau Cina se, kalau keras, layak. Kalau lembut, layak. Mari, mari. Bila kata mari kepada aku untuk minum pada kolam Nabi, kolam yang kita duk baca dalam surah Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya yang kami, kata Allah, kami beri kepada kau wahai Muhammad al-kausar. Turun ayat ni, Nabi tanya para sahabat, hatta druna mal kausar, mu tahu dah wahai sahabat aku benda al-kausar? Benda apa? Dia tanya sahabat. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasul lah lebih mengetahui. Kami dah tahu. Maka Nabi cerita Al-Kausar, kolam yang banyak kebajikannya. Allah beri kepada aku, kata Nabi, umat akan datang minum, aku tunggu di sana di kolam Kausar. Maka bila Nabi tengok ramai umat Muhammad, umat Nabi ni, Nabi kata, halumma, mari minum dalam kolam aku. Mari minum sini, mari minum sini. Jangan minum kat lain. Tiba-tiba disekat oleh para malaikat. Malaikat sekat sebahagian daripada umat Nabi. Nabi kata, guana muskat umat aku nak minum air pada tolam kausarku. Maka kata malaikat, mu tak tahu wahai Rasulullah, memang umatmu, memang semayang tak tinggal. Tok siok masjid, tok iman, tok bila. Tetapi bila wafat kamu wahai Rasulullah, mereka tidak melakukan apa yang kamu suruh, mereka mempertahankan apa yang kamu larang. Maknanya menyeleweng daripada ajaran Islam. Ulama ditolak, juhala disokong. Orang yang adil ditinggalkan, orang yang melakukan kezaliman dikasihi. Bila dengar gitu, Nabi pun kata, suhqan fasuhqa, pergi berambus, pergi berambus, jangan minum pada kolam kausarku. Hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya dak padang dengan semayang, dak tinggal lima waktu sehari semalam, dak padang. Sebab yang Nabi panggil ni semua yang ada bekas ambil wuduk belaka. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Maknanya semayang tak tinggal. Kalau dah semayang tak ada masuk dah. Tu asyik kapal raya waktu. Hak ni hak cerita hak semayang. Hak tu imam, hak tu bila, hak tu siya, hak tu macam-macam, tu nebek. Nah, semayang tak tinggal. Siapa tanya ke Mekah, pergi ke Mekah. Orang lain meletak 170 hutin, dia sampai lebih 10 hutin balik ke kampung. Ah, bagus punya. Orang kutip 70 hutin. Nah, habis hari tashrik, selesai lah. 7 hutin setepak. Dia bahan 80 hutin, lebih 10 hutin. Konon cerdik lah, walik terganu batu. Kau ambil di Mina tu walik terganu. Bodoh punya haji. Ha ni. Bila orang ngajar, temur dia kata politik. Orang nak gabar you cerdik. Bila orang nak ngajar, nak gabar hukuahkan halal haram gitu gini. Hei, ngajar benda politik. Kata korang. Ha, politik kata korang, politik kata korang, tak gisuh kat. Akhirnya, lebih 10 hutin, walik terganu. Ha, tunjuk ke cucu ni tengok ni, ki walik ni, batu hok ni, Muzdalifah ni. Kawan dia kata, mu walik 10 hutin. Apa dah kabur kat aku dah ingat setarang nak walik. Padahal haram buat walik, batu tanah haram. Hukumnya haram, kena atur balik pula. Tak boleh. Tapi dah haji bodoh. Bila orang ngajar dia kata politik. Bila orang ngajar dia kata-kata korang. Bila dah reti ke hukum, buat balik batu mana boleh? Berdosa. Kena atur balik, kena bayar dang, kena kirim ke balik kapal terbang atau semula kampung. Kalau nak kutip boleh, ni kutip ni. Pulang ambil, pulang bawa batu. Ha, ini nak cerita maknanya. Walaupun Nabi kena ummati bekas sembahyang, boleh nampak. Sembahyang tak tinggal, tiba-tiba tak boleh minum pada kolam kausar Nabi. Na'uzubillah. Minta berlindung kita daripada masuk golongan yang bila sampai kat kolam Nabi, Nabi hambat. Suhqa, suhqa, pergi berambus, pergi jauh daripada kolam aku. Kata ulama bila tak dapat minum kolam Nabi, masuk neraka. Na'uzubillah.